الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali dari tafsir surat Al-Mufassal sampai kita masih pada surat As-Saff di akhir-akhir ayat surat As-Saff. Dan di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat tidak sah 12 masuk ke 13 nggih. Baik. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghasung hamba-hambanya untuk mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya dengan apa yang mereka miliki dari harta benda mereka maupun jiwa raga mereka, dengan memberikan pertanyaan sebagai hasungan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ditambah lagi hasungan tersebut dengan Allah sebutkan yaitu janji-janji yang akan Allah lakukan barang siapa yang melakukan hal tersebut, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan ampunan Allah, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannah, dan dimasukkan jannah. Ini semua hasungan. Hal adullukum, maukah kalian kutunjukkan, yang menawarkan Allah Subhanahu wa taala suatu perniagaan yang menyelamatkan dari azab pedih. Ya, tidak ada suatu kenyamanan, ketentraman, kenikmatan yang lebih daripada keamanan dari penderitaan. Seberapapun seorang menikmati nikmat, tidak akan menjadi nikmat ketika dia sedang tersiksa atau menderita. Maka perniagaan ini Allah sebutkan dapat menyebabkan biiznillah an-najat minal adzab al-alim, selamat dari azab yang pedih, iman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga baik dengan bi amwalikum wa anfusikum. Dan hasungan pula yang kedua Allah sebutkan itu lebih baik, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini juga hasungan, itu lebih baik bagi kalian daripada tidak. Kemudian juga hasungan yang ketiga disebutkannya janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan siapa melakukannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke jannat, kebun-kebun yang disebutkan berbagai nikmat di dalamnya, di dalam jannah tersebut sungai-sungai mengalir di dalamnya dan tempat-tempat tinggal yang indah, mewah, nyaman di surga yang kekal, Aden. Dan itulah kemenangan yang agung. Kemudian ada faedah yang lain ataupun balasan yang lain Allah Subhanahu wa taala janjikan atau Allah sebutkan. Yaitu ayat yang ini, ayat yang ke-13, yaitu firman Allah wa ukhra tuhibbuna, dan yang lainnya yang kalian sukai, yaitu balasan yang lain selain daripada jannah aden, selain daripada mendapat ampunan Allah, selain masuk ke jannahnya Allah, ada balasan lain yang kalian sukai. Wa ukhra tuhibbuna nasrun minallah wa fathun qarib, yaitu pertolongan dari Allah dan penaklukan yang dekat, kemenangan dalam waktu dekat. Wa basyiril mu'minin, dan beritakanlah kabar gembira bagi kaum mukminin. Syekh Sa'di rahimah ta'ala menyebutkan tentang ayat yang ke-13 ini, beliau mengatakan wa ammat thawabud dunyawi, kalau yang sebelumnya diampuni dosa, dimasukkan ke jannah, fahadza thawabul ukhrawi, itu adalah balasan-balasan akhirat, dan itu fawzul azim, kemenangan yang agung, keberhasilan yang paling puncak, itu adalah keberhasilan di akhirat, ya, karena tak terbatas waktu dan nikmatnya berlipat-lipat dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Makanya disebutkan lebih duluan, baru di ayat yang setelahnya wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi fatun qarib ila akhir ayat. Syasadi mengatakan wa ammat thawabud dunyawi li hadhihi tijarah, adapun balasan duniawi atas perniagaan ini, bagi yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Pada karahu biqaulih, maka Allah sebutkan dalam firman-Nya wa ukhra tuhibbuna, dan yang lain yang kalian sukai, ai ya wa yahsulu lakum khaslatun ukhra tuhibbuna, yaitu akan terwujud untuk kalian satu perkara yang lain yang kalian cintai. Apa itu khaslah ukhra, sifat yang lain, ya, suatu perangai yang lain yang kalian sukai, yaitu selain ampunan dari Allah, nikmat di akhirat di jannah, ada perangai yang lain yang kalian sukai, wahiya nasru minallah, yaitu pertolongan dari Allah yang di dunia. Lakum alal a'da, yaitu pertolongan dari Allah untuk kalian atas musuh-musuh kalian yang memerangi kalian. Yahsulu bihil izzu wal farah, yang dengan pertolongan dari Allah tersebut kalian akan mendapatkan al-izz, kejayaan, wal farah, dan kebahagiaan. Wa fathun qarib, dan juga fathun qarib yaitu pembukaan yang dekat, maksudnya kemenangan yang dekat. Tattasi'u bihi dairatul Islam, yang dengan kemenangan tersebut akan semakin luas wilayah al-Islam, tersebar agama Allah. Wa yahsulu bihi rizqul wasi', akan terwujud dengannya rezeki yang lebih luas bagi kaum muslimin, bagi janda-janda, anak yatim, baitul mal, dan begitu pula untuk pembangunan-pembangunan rezeki. Fahada jazaul mu'minin al-mujahidin, maka inilah balasan bagi kaum mu'minin al-mujahidin, yaitu yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah seperti firman Allah tadi sebelumnya, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini hadza jazaul mu'minin, inilah balasan mu'minin yang beriman. Tu'minuna billahi wa rasulihi, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mujahidin wa tujahiduna fi sabilillah, ini balasan mereka. Wa ammal mu'minuna min ghairi ahli jihad, adapun kaum mukminin, ya, mereka yang beriman tetapi min ghairi ahli jihad, tidak sempat ikut atau tidak belum atau belum ditakdirkan ikut berjihad. Idza qama ghairuhum bil jihad, selama muslimin mukminin saudara-saudara mereka yang lain sudah melaksanakan amalan al-jihad tersebut, tetapi ada di antara mereka yang tidak, seperti wanita, anak-anak, dan yang punya uzur. Falam yu'ayyizhumullahu ta'ala min fadlihi wa ihsanih. Ya, atau juga ulama, ya, atau ahli fiqih, atau yang selainnya yang memang ditempatkan pos-pos, jangan semua berangkat. Kan di ayat yang lain ada. Ya, mestinya sifat seorang mukmin ingin berangkat. Ya, jangan kemudian malah senang tidak berangkat, ya. Semestinya bersedih, ya. Karena ini juga sebagai bahan mengintrospeksi kita. Ya, ada sebagian tertinggal dari amal soleh, tidak bisa katut bersihat, ya, senang. Tidak bisa katut nengok orang sakit, senang. Tidak bisa ikut gotong royong, senang. Wah, alhamdulillah aku ramai melu-melu, ya. Ini sesungguhnya menunjukkan lemahnya iman, ya. Maka semestinya seorang ketika tidak bisa ikut saudara-saudaranya tersebut, sedih, ya, seperti apa yang disebut masyhur, sebagian sahabat disebut al-bakkaun, para orang-orang yang menangis, yang disebut di surat kalau gak salah di At-Taubah, ketika perang Tabuk Nabi menghasung semua berangkat, Ka'ab bin Malik, ya, sampai saat itu tidak berangkat. Ada yang pengen sekali berangkat tapi tidak ada duit, tidak ada bekal, tidak punya tunggangan, tidak punya unta, tidak kuda, apalagi untuk meninggali keluarganya yang ditinggal sekian bulan perjalanan jauh ke Tabuk, tidak tahu berapa lama sampai selesai. Dan Nabi sudah menghasung yang lainnya, ternyata tidak mencukupi jumlah pasukan terlalu banyak dengan kebutuhan. La ajidu ma ahmilukum alaihi, kalian, aku tidak menjumpai sesuatu yang bisa membawa kalian. Maka mereka pun kembali sambil menangis. Maka itu sifat-sifat mereka. Maka semestinya seorang ingin, tapi memang dalam syariat jangan semuanya berangkat, disebutkan walaula nafaru min kulli firqatin minhum, walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, kenapa? Ya, jangan berangkat semua. Dan mengapakah tidak disisakan sekelompok orang untuk mereka mempelajari agama Allah, dan nanti ketika saudara-saudaranya pulang, dia akan mengajari mereka ilmu agama Allah, sehingga tidak semua habis keluar berangkat. Nah, sehingga, dan ini juga menunjukkan di antara faedah ayat ini, ini di antara salah satu dalil bahwa jihad itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Seperti yang didengung-dengungkan ya, apa, sebagian tokoh-tokoh ya, jihadi, ya, entah Bin Laden atau tokoh yang lain ya, di antara mereka, fardu ain bagi tiap-tiap muslim ya, dibantah oleh para ulama ya, Ahmad Najmi ya, punya kitabul jihad, Syekh Bazmun ya, dan yang lain-lainnya. Jihad-jihad fadilah besar, salafiyin tidak mengingkarinya, dan mereka bukan anti jihad, tapi jihad yang seperti apa? Jihad yang syar'i satu, dan begitu pula juga itu jihad fardu kifayah. Bisa menjadi fardu ain dalam kondisi tertentu. Ya, idza stunfirtum fanfiru, diminta imam, ditunjuk bulan-bulan berangkat. Atau ada satu pesawat, ya, satu kampung hanya ada satu orang yang bisa jadi pilot menyetiri jet tempur ini, maka fardu ain bagi dia tidak boleh lari. Dia harus menggunakan pesawat ini untuk keperluan. Itu fardu ain beberapa kondisi. Namun pada asalnya, pada umumnya dia fardu kifayah. Tidak sebagaimana kata sebagian mereka, ini dikit-dikit semua fardu ain, fardu ain. Dan lebih ngawur lagi, wa idza laqitumuhum ya, wa idza laqitumul ladzina kafaru ya, fadarbar riqab. Umum kemudian kafaru semua yang mereka anggap kafir. Dan lebih parah lagi, mereka melakukan takfir, mudah mengkafirkan kepada sebagian muslimin yang mereka dengan jahil atau tidak nampak mengingkari undang-undang bikinan manusia, dan seterusnya mereka kafirkan, digolongkan masuk bab tauhid ya. Kalau sudah mereka kafirkan, mereka halalkan darahnya ya. Subhanallah. Jadi min uqubati sayyi'ah sayyi'atu ba'daha, termasuk hukuman kejelekan, kebatilan adalah kebatilan berikutnya. Jadi mulai awal menelurkan kebatilan berikutnya, kebatilan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Long stop. Ya, sehingga dari mulai hukum fardu ain sudah salah. Ya, kemudian juga ya faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuh mereka, perangi mereka dimanapun kalian jumpai. Langsung diterapkan ayat tanpa melihat praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ya. Maka dijumpai di mana? Bom. Jumpa di mana? Bunuh. Membawakan ayat-ayat dengan serampangan. Jadi, maka ini pentingnya mempelajari tafsir dengan kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian disebutkan ini tentang kaum mukminin yang tidak berangkat berjihad, yang disebut al-qa'idun, mereka yang duduk-duduk yang tidak berangkat. Maka al-qa'idun macam-macam. Tidak semua mereka yaitu ada yang mereka jadi bermacam-macam kondisi. Ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita sebutkan dalam jihad ya, memang tidak mengasung semuanya berangkat ya. Dan tidak menentukan kapan berangkat, harus berangkat enggak. Tapi ada di antara perangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasung semua laki-laki kuat sehat harus berangkat, ditulis namanya, dicatat berangkat kemana, tanggal berapa, sudah diumumkan sebelum-sebelumnya. Ya, seperti perang Tabuk gitu. Maka tidak diterima ya orang yang tidak berangkat tanpa uzur. Ya. Nah, itu. Sehingga bermacam-macam kondisinya ya. Qaidun itu macam-macam. Dan ada di antara mereka yang memang dapat uzur atau diterima suatu kesalahan dan diterima kesalahannya. Maka di sini dikatakan falam yu'ayyizhumullah. Allah tidak ta'yiz. ayisa itu putus asa. Seperti kata Allah, la tayasu min rauhillah wa la yayasu min rauhillah illa qaumud dalun. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang tersesat. Seberapapun antum merasakan wah ini tidak mungkin ini, tapi jangan pernah merasa tidak mungkinnya itu terkait dengan Allah dan takdirnya. Jangan pernah. Kalau kita mungkin, wah sepertinya saya tidak mungkin ini, saya ngangkat truk ini, saya ngangkat seperti ini, tidak mungkin lah saya ini berapa sih kuatnya, tidak mungkin. Tidak mungkin sepertinya 10 lawan 1000 begini, kayaknya tidak mungkin selamat. Kayaknya tidak mungkin. Kalau ke kita mungkin, jangan terlalu percaya diri. Tapi kalau Allah berkehendak, maka jangan pernah putus asa sama Allah SWT. Dan itu yang dibuktikan. Dan Allah suka ya menguji hambanya seperti Maryam alaihissalam, ya hamil tua, kelaparan, kemudian ngandung hamil tua, tidak ada yang membantu, tergopoh-gopoh, lemas, ya. Butuh makanan di bawah kurma, pohon kurma, tapi di atas manjat nggak bisa, mau minta tolong orang nggak ada siapa-siapa, ya. Bawa bekal nggak ada. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasya mansiya, seandainya aku mati saja sebelum ini, penderitaan yang sangat, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji keimanannya, wa huzzi ilaiki bijirin akhlah, goncangkan pangkal pohon kurma itu. Wanita sehat kuat aja enggak bisa goyang, ya. Ini lemah hamil tua, ya, kelaparan, tapi karena keimanan Maryam, ya, maka dilakukan hal itu dan berjatuhan. Dosa kita ini kerutaman janinya. Dan berapa banyak kejadian seperti ini yang difonis oleh dokter mustahil enggak bisa, apa bisa. Tapi ketika memang sudah ajal, ya ajal. Maka seberapapun entah itu dalam bab medis, dalam bab kekuatan segala macam, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, innama amru idza arada syai'an yakul lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Jadi. Ya. Dan subhanallah, di tubuh kita itu misteri banyak sekali. Terkait darah, ada saluran nafas, ada saluran cerna, ada saluran darah, dan berbagai macam saraf-saraf yang subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum. Di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah, begitu pula di tubuh, di diri kalian. Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak, tambah banyak keajaiban terjadi. Bahkan satu obat yang sama belum tentu berefek sama ke orang lain, ya. Dicoba dan belum tentu. Begitu pula yang itu dulu tidak berhasil dan yang ini berhasil. Maka Allah Subhanahu wa taala, semua kembali ke kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini, apa yang disebutkan, lam yu'ayyizhumullah min fadli wa ihsani. Kaum mukminin yang tidak sempat dan belum ditakdirkan ikut berjihad, Allah tidak menjadikan mereka berputus asa dari fadilah dan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Balqala, bahkan Allah katakan wabashshiril mukminin, dan beritakanlah kabar gembira kepada kaum mukminin. Ini umum. Yang sehat, yang sakit, yang berangkat jihad, yang tidak berangkat jihad, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, pokoknya mukminin. Selama ada iman padanya, fi khair, ada padanya kebaikan. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-mu'minul qawi, ya. Umum. Paling khusus adalah yang apa? Yaitu imannya. Mukmin yang kuat imannya, al-mu'minu qawi khair, lebih baik min al-mu'min dhaif, daripada yang lemah iman. Fi kullin khair, tapi pada kedua-duanya ada kebaikan. Selama masih ada apa? Imannya. Di sini ada yang berangkat jihad, ada yang enggak berangkat. Tapi mereka semua mukminin. Maka ini yang dikatakan di akhir ayat, wa basyiril mu'minin. Kalau yang di awal yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannah, dan termasuk wa ukhra tuhibbuna nasrun minallah, dan sebelumnya wa masakin thayyibah, thawabul ukhrawi wa dunyawi, semua balasan di dunia di akhirat yang Allah sebutkan tadi untuk mukminin mujahidin. Tapi di akhir ini wa basyiril mu'minin umum, meskipun bukan termasuk mujahidin. Alhamdulillah. Ya, jadi Allah tidak menjadikan mereka putus asa. Mungkin ada yang kemudian entah baru kenal ngaji, entah saat itu belum ditakdirkan berangkat karena tidak kejatah berangkat, atau hal-hal yang lain. Wah, saudara-saudara saya lebih dulu sempat ya berjihad, masya Allah mereka, berapa banyak pahala mereka, subhanallah, bertaruh nyawa ya. Ya, dan semestinya seorang mukmin bersedih ketika tidak dapat kesempatan amal tersebut. Tapi di sini Allah menghibur kaum mukminin yang belum sempat ikut berjihad. Wa basyiril mukminin. Maka subhanallah, maha suci Allah yang senantiasa menghibur hamba-hambanya kaum mukminin, menghasung untuk amal-amal yang baik, tetapi juga Allah tidak menjadikan putus asa hamba-hambanya yang belum sempat dan ditakdirkan mendapatkan amalan tersebut. Barakallahu fiikum. Wa basyiril mu'minin ay bitawabil ajili wal ajil. Yaitu beritakanlah kabar gembira untuk kaum mukminin akan adanya pahala al ajil wal ajil, balasan yang disegerakan maupun yang belakangan. Ya, maupun yang belakangan. Kullun ala hasabi imani. Maka masing-masing sesuai dengan kadar imannya. Ya. Balasan disegerakan maupun diakhirkan. Ada kalanya Allah berikan balasan itu doa saat itu, seketika itu langsung mustajab, langsung dijawab. Ya Allah berikan saya ini, jelas langsung saat itu. Tetapi ada kalanya ditunda, butuh proses sebulan, dua bulan baru dapat. Kadang ada setahun, dua tahun, kadang baru dapat. Kadang di akhir hidupnya, kadang ada yang baru diterima dakwahnya setelah meninggalnya. Kitabnya, tulisan-tulisannya diterima, di seterusnya. Tapi setelah meninggalnya, dia gak melihat. Tapi yang penting, setiap amal ibadah yang ikhlas dan ittiba, termasuk doa. Antum ikhlas dalam doa, dan antum ittiba dalam doa, tidak bermaksiat, tidak memutus silaturahim, yakin insya Allah Allah terima. Dan meskipun belum dibalas, disimpan oleh Allah di jari. Makanya Umar bin Khattab tidak terlalu mempermasalahkan diijabahi doakan, iman disegerakan atau ditunda. Yang penting diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Diijabahi doanya, ya Allah minta rezeki. Nah, rezeki itu kan luas. Apa mesti seperti yang kita inginkan? Belum tentu. Ya. Mungkin bentuknya lain atau hal-hal yang seterusnya. Dan ini kullun ala hasabi imani, masing-masing sesuai kadar imannya. Bisa enggak Nabi tidak pernah sakit? Bisa. Nyatanya Nabi pernah sakit, terpelanting dari kudanya sampai pinggangnya sakit, sholat duduk enggak bisa berdiri, enggak kuat. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan. Tadi apa yang disebutkan balasan yang lain Allah janjikan bagi kaum mukminin, mujahidin, selain di akhirat adalah janji balasan di dunia. Wa ukhra tuhibbuna nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan fathun qarib ini adalah fathun ajil, seperti dikatakan Syekh atau Al-Hafidz Ibnu Katsir, kemenangan yang segera. Ya. Fahadhi ziyadah hiya khairud dunya, maka inilah tambahan daripada kebaikan-kebaikan akhirat yang sebelumnya disebutkan. Al-mausul atau mausulun bi na'imil akhirah. Setelah kebaikan dunia juga akan bersambung kenikmatan akhirat di jannah. Liman ata Allah wa rasulahu wa nasarallaha dinah. Bagi siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya dan mau membela Allah dan agamanya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Walihada qala wa basyiril mu'minin. Nah, kemudian Allah katakan dan beritakanlah kabar gembira bagi kaum mukminin. Pada mereka mukminin mujahidin pada khususnya, dan mukminin ghairul mujahidin pada umumnya. Kaum mukminin pada umum. Kemudian disebutkan di sini, at-thawab mukminin dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan balasan al-ajil wal-ajil, baik yang disegerakan juga dia rasakan atau ditunda oleh Allah sehingga akan diberikan besok di akhir. Ya. Dan subhanallah, ada riwayat saya kurang ingat untuk dicek kembali, tapi maknanya subhanallah ya, ditopang oleh banyak riwayat. Al-aktsaru humul aqalluna yaumil qiyamah. Sehingga saya sahihnya. Sama siapa nih, baik dulu dicek lagi, saya lupa derajat hadis. Al-aktsarun, orang yang berboros-boros atau berbanyak-banyak, banyak mengumpulkan ini terus, mereka akan mendapatkan bagian lebih sedikit di yaumul qiyamah. Kecuali illa man fa'ala hakadha wa hakadha, kecuali yang melakukan begini dan begini. Seperti itu, demikian disebutkan dalam hadisnya. Kecuali yang melakukan demikian. Nih. Jadi ada pembangunan masjid sini, nih pembangunan masjid. Sana pembangunan masjid, nih. Sini ada umrah, nih. Ini ada ini lagi masjid. Maka dia pun juga unggul dengan adanya lebih. Ada pun hanya memperbanyak diri, tapi man il wahad. Ya. Kalau diminta, nggak mau. Ini kan ceritanya saya. Tapi kalau ada kesempatan jatah, mana jatah saya? Ini namanya man il wahad. Assalamualaikum. Maka seperti apa yang disebutkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayat Abu Dawud itu punya 100 kambing. Tiap ada kelahiran kambing satu, beliau minta dibelih satu lagi. Lahir dua, minta dibelih dua, subuhkan di jam. Beliau enggak pengen lebih dari 100. Ya, para ulama menyebutkan 100 kambing ini ya bukan batasan harus 100. Ini sebagian syurah ya, ya bukan zahir hadisnya. Tapi beliau menganggap 100 ini cukup untuk istrinya yang 9 ya, istilahnya keluarga yang banyak itu tadi apa di masa itu. Dia anggap cukup. Kalau lebih ini banyak lah mungkin. Tapi anak-anak beliau semua hanya dari Khadijah saja ya. Ya, dan satu dari Maryah Qibti. Lainnya semua janda tanpa anak. Ya. Jadi ala kullin ya begitu. Jadi bukan nilai nominal, ini cukupnya sekian ya. Keluarga beda-beda, kebutuhan beda-beda. Tapi seorang melihat maka cukup, dan begitu kalau ada kesempatan dia pun juga berani. Disebutkan balasan yang disegerakan ataupun ditunda ini kullun ala hasabi imani, sesuai masing-masing keimanan. Wa in kanu la yablughuna mablaghal mujahidin fi sabilillah, kadang mereka tidak mencapai derajat mujahidin fi sabilillah ya, meskipun mereka tidak mencapai derajat mujahidin mukmini yang tidak berjihad. Nama kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulat wajabatahu jannah. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai rasul utusan, dan maka wajib baginya jannah, dia wajib masuk jannah. Fa'ajibalaha Abu Sa'id, meskipun ada yang disiksa dulu di neraka, tapi ada iman maka masuk jannah. Wabil Islam fa'ajibalah Abu Sa'id al-Khudri rawi hadis. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abu Sa'id al-Khudri heran. Ya. Faqala a'idha 'alayya ya Rasulullah. Tolong ulangi hadis ini untuk saya ya Rasulullah. Fa'adha 'alayya. Nabi mengulangi hadis ini. Maradhiya billahi rabban nasrusya. Tsumma qala wa ukhra yurfa'u biha al-'abdu mi'atu darajah fil jannah. Dan ada yang lain yang diangkat dengan derajat itu seorang hamba 100 derajat di jannah. Ma baina kulli darajatain kama baina samai wal ardh, padahal setiap tingkatan, dua tingkatan itu jaraknya seperti bumi dengan langit. Faqala wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Fala jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah rawahu Muslim. Itulah jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Derajat tinggi. Ya. Oleh karena itu para sahabat kalau ada kesempatan tersebut maka masyaallah mereka ya langsung mereka siap. Sampai Abu Bakar mengatakan kepada Romawi, aku akan datangkan kepada kalian pasukan yang mereka lebih cinta kematian daripada kalian mencintai kehidupan. Mereka cari mati karena mereka yakin dengan ajal. Tapi bukan dengan jihad-jihad palsu, bukan dengan pengeboman atau yang lain, betul-betul jihad syar'i. Dan ini terkait dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang besar dalam ayat yang selanjutnya insyaallah kita bahaskan yang depan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ya orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong agama Allah. Ini semua termasuk bentuk menolong agama Allah. Kalau bukan dalam bentuk jihad, maka dengan jihad ilmu. Dan apakah dengan kita taklim, menyebarkan ilmu, kita semua saling ta'awun, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong agama Allah? Kita berharap Allah pun menolong kita. Ya, meskipun sedikit, ya, terus berkesinambungan, taklim, menyebar agama Allah, mengkaji. Ini semoga termasuk bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa lillahi minallahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wa astaghfirullah.